awal mulanya muncul dari sekelompok orang yang tidak mau terkekang oleh aturan-aturan negara mereka. Negara kafir pada kalian. Mereka ingin menyuarakan kebebasan. Bebas segala sesuatunya. Bebas tanpa aturan. Bebas berpikir. Bebas berpendapat. Bebas berekspresi. Bebas berbuat. Bebas mengatakan apapun. Melakukan apapun. Itu asal muasal daripada makna atau paham liberalisme. Dari asalnya, dari asasnya sudah mengerikan. Apalagi yang mendukung pemahaman ini adalah filsafat, dan yang melakukannya, yang mengemukakannya, yang menggelembungkannya adalah orang-orang kafir barat. Barakallahu fikum. Dari pemahaman ini barakallahu fikum, mereka menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala sesuatu yang sesuai dengan akal pikiran mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menghalalkan pernikahan sejenis. Dalam pandangan mereka tidak ada masalah. Sampai ditulis dalam edisi Indonesia, indahnya pernikahan sejenis. Na'udzubillah. Barakallah. Mengalami sekian banyak proses sejarah yang ada pada mereka, semuanya jelas-jelas dari barat, semuanya jelas-jelas dari orang-orang kafir, sehingga tidak perlu kita bahas. Namun sisi fitnahnya, sisi bahayanya barakallahu fikum, paham liberalisme ini masuk dalam ranah agama. Kalau dulu sebuah sikap politik, sikap kemasyarakatan dan semisalnya, tapi kemudian paham liberalisme ini masuk di dalam ranah agama. Sekitar tahun 70-an barakallahu fikum muncul yang namanya Islam liberalis atau Muslim liberalis atau Islam liberalisme. Dan masih mengusung asal muasal maknanya. Muslim-muslim liberalis ini tadi memiliki pemahaman yang serupa dengan nenek moyangnya, yaitu pemahaman hurriyatul fikr. Itu edisi Arabnya, edisi Latinnya liberalis tadi itu. Edisi Indonesianya kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan di dalam berpikir, kebebasan di dalam mengutarakan isi hatinya. Hurriyatul fikr, bebas berpikir, bebas berpendapat tanpa batas. Barakallahu fikum. Asal muasal Islam liberalisme ini adalah taqdimul aql ala naql. Di sini pada mereka ada kaidah filsafatnya. Mendahulukan akal daripada wahyu. Mendahulukan akal daripada Alkitab, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semuanya harus dengan akal. Kembali kepada akal. Entah bertentangan dengan Quran ataukah tidak, yang penting mereka mendahulukan akal mereka. Segala sesuatu yang sesuai dengan akal dipakai, yang sesuai tolak. Ini awalnya. Terus berkembang. Berkembang, mereka memiliki sebuah pemahaman yang baru lagi, menyatakan yang namanya kebenaran itu tidak ada yang pasti. Kebenaran itu sifatnya relatif. Maka tidak boleh Anda mengatakan Islam agama yang paling benar atau Islam agama yang benar, yang lain batil. Tidak boleh. Atau Anda mengatakan yang hak adalah wahyu Allah Azza wa Jalla? Tidak boleh. Atau Anda meyakini Al-Quran dan Sunnah yang benar, yang lain batil? Tidak boleh. Relatif ya. Kebenaran tidak ada yang murni, tidak ada yang pasti. Sesuatu yang sifatnya relatif. Maka mereka mengkaji. Selalu mengadakan pengkajian, pengkajian, penelitian, penelitian. Dikaji bersama, dipahami bersama tentang sebuah kebenaran. Dari sini barakallahu fikum, muncul lagi pemahaman yang baru lagi dari mereka, yang namanya wahdatul adyan. Tayib, menyatukan semua agama-agama yang ada. Sinkretisme agama, atau dengan bahasa yang lebih keren namanya pluralisme. Semua agama benar. Dikarenakan tidak ada hak, enggak ada al-haq yang murni, enggak ada al-haq yang pasti, semuanya relatif. Maka mereka punya pemahamannya begitu kufur. Semua yang punya agama mukmin. Semua yang punya agama masuk surga. Tidak ada yang lebih hak dibandingkan yang lain. Sehingga yang namanya Islam sama dengan Yahudia, sama dengan Nasrania, sama dengan Majusia, sama dengan Konghucu, sama dengan Buddha, sama dengan Hindu, semuanya sama. Semuanya yang beragama itu mukmin. Semua yang beragama punya hak. Semua yang beragama masuk surga. Tapi yang mereka lebih rangkul adalah agama-agama samawi, yang disebut dengan menyatukan tiga agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani, dikarenakan inilah yang memiliki kitab suci. Dan ini menjadi ikon pemahaman liberalisme. Liberalisme bergandengan dengan pluralisme. Wahdatul adyan. Barakallahu fiik. Muncul berkembang dari mereka barakallahu fikum terkait dengan masalah ukhuwah. Mereka menyatakan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani akhuna, teman kita, saudara kita. Tidak boleh Anda mengatakan mereka kafir. Tidak boleh mengatakan mereka orang-orang yang ahlul batil, orang-orang kafir, Anda yang hak. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Ini yang namanya liberalisme. Ciri-ciri yang lain yang ada pada mereka barakallahu fikum, selain itu tadi, mereka dikenal sebagai sebuah gerakan yang senantiasa berpihak kepada yang minoritas. Secara kaidah asalnya semua yang minoritas dibela, tapi secara kenyataannya yang dimaksudkan dengan minoritas adalah orang-orang kafir. Adalah orang-orang kafir. Karena mereka ada di Indonesia. Barakallahu fikum. Di Indonesia mayoritasnya adalah muslimin, agama-agama Islam. Maka yang mereka bela adalah orang-orang kafir. Dan ini pemahamannya seperti ini. Yang mencetuskannya adalah mana presiden? Bahasanya mantan presiden Barakwan namanya. Sehingga semua yang namanya aspirasi-aspirasi orang-orang kafir, kepentingan-kepentingan orang-orang kafir, dia yang bela, dia yang kemudian membela. Di Indonesia ini akhirnya muncul yang namanya perayaan-perayaan Konghucu, apa yang ada naga-naganya itu, Gong Fa Shai, apa itu namanya? Seperti itu. Kemudian mengesahkan, melegalkan agama Konghucu sebagai agama yang keenam dalam di Indonesia ini. Itu semuanya sebagai upaya untuk membela kelompok minoritas. Kemudian mengusulkan dan mewujudkan yang namanya perayaan bersama. Ketika Natal, Natalan bersama. Ketika acara mereka orang-orang Konghucu, acara bersama di kelenteng-kelenteng mereka dan segala macamnya, ini semuanya adalah pengembangan-pengembangan daripada paham liberalisme. Barakallahu fiik. Kira-kira perlu dibantah apa enggak usah ya? Kira-kira perlu dibantah apa enggak usah ya? Kalau katanya para ulama una hikayatuhu tughni an raddi. Semata-mata menghikayatkan asal muasal pengembangan-pengembangan paham mereka ini cukup sebagai bantahan. Seseorang muslim yang memiliki akal yang sehat, fitrah yang bagus, dan punya sedikit saja pemahaman agama, langsung mengingkari, langsung menolak. Jika mereka semua pemahaman-pemahaman yang ada tadi bukan lagi pemahaman yang semata-mata sesat, semata-mata menyimpang, dosa besar, kecil, tidak, itu semuanya kekufuran demi kekufuran. Pengembangan baru yang mereka munculkan pula ya fanatina azzaikumullah, dikarenakan mereka memiliki hurriyatul fikr, yang di otak atik adalah Islamnya, yang di otak atik adalah kitab sucinya. Dari mereka muncul ide-ide untuk mengamandemen tafsir Quran. Kalau lambat tak mungkin, tak berani mereka. Tapi yang diamandemen adalah tafsir Quran. Mereka menyatakan tafsir-tafsir yang ada di kalangan kaum muslimin, tafsir kuno, sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ini. Sekarang diperlukan yang namanya tafsir-tafsir yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Zaman abad milenium ini, serba mutakhir, serba modern. Itu mereka upayakan. Barakallahu fikum. Kedahuluan oleh fatwanya MUI tahun 2000-an, 2007 atau 2009 yang menfatwakan sesat paham liberalisme, sesat. Barakallahu fikum. Kalau dari kacamata kaum muslimin dan para ulama kita, pemahaman kufur. Barakallahu fikum. Hurriyatul fikr, kebebasan dalam berpikir dan berpendapat dengan tanpa batas, itu disepakati oleh para ulama sebagai pemahaman kufur. Dari pemahaman-pemahaman tadi, barakallahu fikum, liberalisme dalam berislam mirip kayak sekuler. Liberalisme masuk di dalam tubuh demokrasi dan semua perkara-perkara yang kufur dalam Islam. Saya mau membantah repot karena semuanya kufur, semuanya gak ada yang beres dan langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam berislam. Kita sebagai kaum muslimin, barakallahu fikum, memiliki prinsip, memiliki akidah. Kaum muslimin dengan yakin dan siyakin-yakinnya menyatakan yang namanya al-haq itu datangnya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Allah, Rabb kalian, kamu jangan ragu. Al-haq yang pasti yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Yang selain itu dinyatakan batil. Semua pendapat-pendapat, semua ucapan dan segala macamnya, semua ditolak kalau bertentangan dengan prinsip ini. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan dalam ucapan yang sangat masyhur, yang sangat ma'ruf, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr wa ashara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ditolak dan bisa diambil pendapatnya kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haq itu datangnya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Pasti. Yang selainnya batil. Barakallahu. Kita kaum muslimin punya prinsip, punya akidah. Harus tamassuk bil Islami was sunnah. Harus berpegang teguh dengan Islam kita, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengamalkan Islam secara totalitas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Tali Allah, Quran, Sunnah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum 'an sabili. Ini jalanku yang mustaqim, yang lurus, ikuti. Dan jangan mengikuti yang selain itu dari jalan-jalan yang kecil, yang pendek-pendek, akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, ikuti apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wahyu Allah Azza wa Jalla, dan jangan mengikuti yang lainnya. Prinsip Rasul mengatakan, alaikum bisunnati. Ini semuanya perkara yang ma'ruf, perkara yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan juga dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semuanya masuk Islam secara kafah, totalitas, mengambil semua sisi-sisi keislaman kita, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Prinsip yang jelas diperintahkan untuk berislam yang kuat, berpegang teguh dengan Islam yang kuat, mengilmuinya, mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ketika ada ikhtilafat, adanya perbedaan pandangan, diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wow. Kalau kamu bersengketa tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih bagus dan lebih baik akhirat. Ayat wa hadis. Wow. Al-haq itu pasti, bukan relatif. Al-haq dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang selainnya bukan al-haq. Kita tidak diperbolehkan untuk bebas dalam berpendapat. Semua pendapat kita, semua ucapan kita, semua perbuatan kita, semua akidah kita, semua tindak tanduk kita harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ketika ada beda pandangan, harus diterjih, dikuatkan yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Yang namanya tafsir Quran, sebagaimana dibahas tadi pagi, jelas. Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan keterangan para sahabat, Quran dengan keterangan para tabi'in. Barakallahu fiikum. Apalagi dari kalangan mereka sampai ada yang meragukan keabsahan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Al-Muhim semata-mata menyampaikan apa yang ada pada mereka, cukup untuk membuktikan dan menjelaskan penyimpangan mereka, bahkan kekufuran mereka. Barakallahu fiikum. Sinkretisme agama, menyatukan agama samawi, adalah kufur. Adalah kufur. Dalam Islam ada muslim, ada kafir. Al-Yahud wa Nasara kufar, musyrikin kufar. Dengan nas-nas Quran yang kita bacakan tadi pagi, yang kita sampaikan tadi pagi itu, sebagiannya membantah pemahaman liberalisme ini. Barakallahu fiikum. Wahad. Ini sudah banyak berlalu. Muslimin sudah mulai ancang-ancang, mewanti-wanti, memperingatkan bahaya jil ini tadi. Jaringan Islam liberal. Semakin mantap dengan fatwa MUI. Nah, kalau para masyayikhna, para ulama-ulama lebih dahulu lagi langsung menyatakan sesatnya mereka, kufurnya pemahaman-pemahaman semacam ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Dikarenakan langkah mereka tersendat, terutama oleh fatwa dari MUI dan juga dari bantahan-bantahan kaum muslimin tentang gerakan-gerakan liberal mereka ini, mereka mengganti wajah baru. Wajah lama terlalu buruk rupanya, terlalu bau aromanya, terlalu sangar dan arogan gerakannya. Hampir semua muslimin paham dan antipati daripada pemahaman jil itu tadi, jaringan Islam liberal. Sudah enggak laku ini. Era yang baru ini barakallahu fikum. Dan belum lama. Tahun-tahun ini. Mungkin tahun ini era. Mereka memunculkan wajah baru dengan pemahaman baru, dengan pengembangan baru. Mereka munculkan yang namanya gerakan jin. Apa jin? Jin adalah jemaat Islam Nusantara. Barakallahu. Jemaat persis kayak orang-orang Kristen. Barakallahu. Atau memaknakan jaringan Islam Nusantara. Barakallahu. Asasnya adalah ingin mengedepankan bahwasanya Islam Nusantara itu halus, lembut, anti kekerasan. Barakallahu fikum. Halus, lembut, anti kekerasan. Semua yang halus-halus masuk. Semua yang keras-keras, antipati dengan mereka semuanya. Berkembang lagi pemahamannya. Yang namanya Islam Nusantara itu adalah mengembalikan tata cara dakwahnya Waluyo Songo. Yang masuk ke dalam Islam dengan perdamaian, dengan cara yang damai, dengan cara yang lembut, dengan cara yang harus, dengan cara melebur dengan adatnya masyarakat. Sehingga Islam diterima oleh kaum muslim Nusantara dengan cara-cara damai seperti ini. Yang digembar-gemborkan Waluyo Songo, damai. Barakallahu fikum. Berkembang lagi. Islam Nusantara yang diinginkan adalah semua yang beraroma keindonesiaan Nusantara. Bukan aroma-aroma Arab. Lupa ya, kalau yang namanya Islam pertama kali masuk ke Indonesia ya dari orang Arab yang hidungnya mancung-mancung, yang mancung saya depan hidungnya ya, rekalasi lupa. Tahunya mereka Warisong. Akhirnya mereka menginginkan yang semua yang aroma-aroma Nusantara, agak sedikit popi dengan aroma-aroma ke Arab-Araban. Rekalasi muncul pada mereka. Menyampaikan yang namanya salam bukan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya wong Arab. Yang betul salam sejahtera. Salamnya orang Indonesia. Lupa dia, salam sejahtera itu salamnya orang-orang Kristen. Barakallahu. Sampai pada tingkat barakallahu fikum anti dengan nama-nama Arab. Anti dengan nama-nama Arab. Dan yang sempat heboh barakallahu fikum ialah mereka membaca Quran dengan langgam Jawa. Itu semua dari Islam, dari jin jemaat Islam Nusantara menggunakan langgam Jawa. Yang ditampilkan resmi secara kenegaraan ialah membaca Al-Quran dengan langgam Jawa kental. Barakallahu fikum. Jadi orang yang mendengarkannya seakan-akan bukan mendengarkan Al-Qur'anul Karim dilantunkan ya, Pak. Kayak mendengarkan apa namanya? Jawa-jawa itu. Hah? Apa namanya? Hah? Bukan artinya apa kalau seni Jawa itu namanya? Bukan campur sari. Ini ada lagi. Hah? Alhamdulillah begitu. Al-Bahim gitu ya Pak. Bahkan sampai di sebagian tempat membaca Al-Quran, membaca salah satu ayat Al-Quran dengan orkestra. Luar biasa dengan musik yang begitu itu. Dengan kumpulan buahnya orang, perempuan-perempuan dengan tambah ada hijab dan segala macamnya. menyesuaikan itu tadi yang dibaca dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fikum. Nah, dan akan terus berkembang yang namanya Islam Nusantara yang mereka inginkan dan yang mereka maukan, semuanya aroma Nusantara. Nanti baca Qurannya aroma Nusantara, yang ini aroma Jawa, yang ini aroma Sunda, yang ini aroma Bali, yang ini aroma macam-macam dengan logatnya masing-masing, dengan langgamnya masing-masing. Nanti akan terus berkembang ya ikhwan, yang namanya salat, salatnya ala Jawa, ala Madura dan segala macam yang kita bahas tadi. Kita dari Islam Nusantara. Di sini saya bicara para kawan. Tentu saja ini menjadi sebuah fitnah dikarenakan dimasukkan di dalam kebinekaan Indonesia. Kita semuanya tahu negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Untuk mengakomodir semua budaya-budaya. Ini mau dibikin suasana Islam, Islam Nusantara. Karena menggunakan sistem ini akhirnya masuk dalam kerangka pemerintah kita. Na'udzubillah. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini semua ikhwan adalah wajah barunya. Jelas-jelas bertentangan dengan bimbingan Islam para sebagiannya. Barulah pro kontra muncul terkait dengan langgam Jawa ketika baca Al-Quran. Jelas penyimpangannya. Bahkan dikatakan pelecehan Al-Quranul Karim. Apalagi dengan betul orkestra tadi. Barakallahu fiikum. Nah, wah, ini dulunya adalah jil, sekarang yang digembar-gemborkan, dikampanyekan secara meluas adalah jin. Jaringan Islam Nusantara. Saya katakan tadi, lihat kemana arahnya mereka. Barakallahu. Tapi dari contoh-contoh yang sudah mereka sebutkan, arahnya adalah arah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Barakallahu. Kemudian berhenti na'asyakumullah, muncul juga di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum yang namanya radikalisme. Temanya antum kan dua ini ya. Barakallahu fikum. Radikalisme. Antum harus paham. Dari mana asal kata-kata radikalisme ini? Siapa yang memunculkannya? Dan kepada siapa asal muasal dituduhkannya? Radikalisme ini barakallahu fikum dimunculkan oleh orang-orang kafir ketika mereka ketakutan dan gerah melihat semangat kaum muslimin dunia untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dimunculkan oleh mereka yang namanya gerakan Islam radikal. Yang mereka maukan adalah wanita yang berjilbab, wanita yang berhijab, wanita yang nutupi auratnya secara syar'i ketika keluar. Yang mereka tuding kali pertama, laki-laki yang berupaya untuk menunjukkan mengamalkan sunnah Rasul yang sesungguhnya dalam perkara berpakaiannya. Orang-orang yang berjubah, yang menggunakan jenggot dan segala macamnya, radikal. Barakallahu. Radikalisme dimunculkan oleh orang-orang kafir, ditujukan kepada orang-orang yang betul-betul tamassuk bil Islam, sungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan bimbingan Islamnya, tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka yang dikatakan radikal. Barakallahu fikum. Awalnya adalah orang kafir. Qadarullah, ya memang sunatullah ya ikhwan. Pada individu-individu kaum muslimin, bahkan pada tubuhnya kaum muslimin terdapat yang namanya pemahaman-pemahaman ekstrim. Qul antum katakan al-firqu dhalalah, firqah-firqah yang sesat, sekte-sekte yang sesat yang dihukumi sesat oleh para ulama. Ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada sekte khawarij, gerakan reaksioner anti pemerintah, melakukan amalia jihad yang bukan syar'i dan segala macamnya, mereka yang kemudian dijadikan sebagai tunggangan radikalisme dan langsung dimufkan, dibikin opini dunia, opini masyarakat, itulah yang namanya wajah Islam, radikalisme. Barakallahu. Ini yang kali pertama memunculkannya adalah orang-orang kafir. Ditampani. Apa tampannya ya, Pak? Disambut, diterima oleh jil tadi. Ikut-ikutan untuk menyemarakkan bahasa fundamentalis atau radikal yang ditujukan adalah orang-orang yang terikat dengan bimbingan agamanya. Jangan lupa, liberalisme tanpa batas, bebas berkreasi, bebas berpendapat dan segala macam. Ketika mendapati ada orang-orang yang berislam dengan benar, dengan bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, diamalkan apa adanya dalam kehidupan mereka, mereka ini adalah kaum fundamentalis. Nah, rekaman itu gak laku dengan istilah ini. Mereka adalah kaum Wahabis. Wahabismu ini agak laku sedikit. Yang lebih laku keras, radikalisme. Pada mereka ada yang namanya gerakan radikalisme, Islam radikal, Islam garis keras. Itu dibikin umum dengan tanpa apa namanya klasifikasi, gebyauya. Sekarang ini dengan bahasa salafisme. Dengan bahasa salafisme. Paham? Salaf. Barakallahu. Ditampani sama mereka. Dan semua yang sepaham dengan mereka, yang segaris dengan mereka semuanya, barakallahu. Ditambah runyam dengan adanya beberapa sekte-sekte yang sesat yang menyimpang, barakallahu fikum, yang mencoreng-coreng muka Islam dengan tindakan-tindakan mereka yang tidak islami, barakallahu. Dari mereka-mereka ini istilahnya itu. Dulu enggak dikenal yang namanya radikalisme, fundamentalis, wahabisme, salafisme, enggak ada. Ini semua dari orang-orang kafir sekuler, orientalis, ditampani oleh gerakan JIL, Islam liberal, dan tokoh-tokoh mereka, dan anak-anak buah mereka, dan teman-teman mereka, dari berbagai macam orang-orang yang semacam itu. Termasuk di dalamnya adalah Kuburiyah Sufiyah. Barakallahu. Makanya kalau nanti na'azakumullah, di sini perlu diluruskan yang namanya radikalisme. Apa yang dimaukan dengan radikalisme? Dan bagaimana pandangan Islam tentang radikalisme ini? Barakallahu. Perlu dipahami kalau nanti na'azakumullah, seperti yang dibawakan di atas yang sebelumnya. Kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, dituntut, diwajibkan untuk berislam secara kafah total. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Harus total dalam berakidah islami, beribadah islami, berakhlak, beradab islami, bermuamalah islami, berpakaian islami, semuanya islami. Dengan dasar Islam yang benar, Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW, dan keterangan para ulama-ulama kita yang terkemuka. Total dalam semua aspek kehidupan kita. Diperintahkan untuk al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Juga sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kamu tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama anda berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan umat, beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian yang hidup setinggal pun nanti, dia pasti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Ketika itu kata Rasul, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku, para sahabat. Khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha. Pegangilah sunnahku tadi. Wa'adhu alaiha bin nawajir. Dan kita ia dengan geraham-geraham kalian yang kuat. Ini perkara yang wadih. Prinsipnya Islam. Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Prinsip ini berlaku dalam semua keagamaan kita. Dalam semua aspek kehidupan kita. Kembali kepada Islam yang benar. Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in dan para ulama unang. Sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai umur kiamat. Ini prinsip. Makanya Farantina Azzaikumullah, ketika ada orang yang kemudian beramal dengan prinsip ini, itu bukan namanya radikal. Tapi itu upaya untuk mengamalkan Islam dengan benar. Bukan namanya radikal, tapi upaya untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar. Iktisam dengan Quran dan Sunnah yang benar. Mewujudkan Islam yang sesungguhnya, mendakwakannya dengan sungguhnya, itu bukan namanya radikalisme, itu namanya berislam secara kafah, itu namanya tamassuk bil haq, berpegang teguh dengan kebenaran. Ketika ada wanita muslimah menggunakan hijab syar'i, itu bukan radikalisme, itu mengerjakan kewajiban mereka sebagai wanita muslimah menutupi auratnya ketika keluar rumah. Perkara yang hak, tamasuk bil hak, mengamalkan Islam, itu bukan namanya radikalisme. Barakallahu fiik. Wahada semua perkara-perkara yang sesuai dengan bimbingan Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mulia, ketika kamu ilmui, kamu amalkan, kamu dakwahkan, itu namanya berpegang dengan kebenaran, mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, itu yang hak dan bukan radikalisme. Walaupun semua orang menyatakan sebagai radikalis. Lalu apa yang dimaukan dengan radikalisme dalam pandangan Islam? Catat. Yang dimaukan dengan radikalisme dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang bertentangan, yang menyelisihi Alkitab was sunnah. Paham dong? Segala sesuatu yang menyelisihi siratal mustaqim. Barakallah itu. Dan umumnya terkait dengan pemahaman-pemahaman. Barakallah itu. Itu yang namanya radikalisme di dalam menurut kacamata Islam yang benar. Anda perhatikan barakallah itu. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholatnya kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri kami hidayah petunjuk menuju jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tidak bisa. Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada, dari kalangan orang-orang saleh, mereka lah teman-teman yang terbaik dalam menempuh jalan yang lurus. Ini namanya al-haq. Ini namanya siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para siddiqin, para syuhada, para solihin. Orang-orang yang istiqomah di atas ini, orang-orang yang mengamalkan Islam dengan prinsip ini, itu yang namanya ahlul haq, itu yang namanya ahlus sunnah. Barakallahu. Bukan radikalisme. Kalau ini yang kamu katakan sebagai radikalisme, itu artinya Anda ngajak perang. Perang melawan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. harbun arallahi wa rasul. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Disebutkan dalam tafsirnya, al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Al-dhalin yang sesat adalah kaum Nasara. Jalannya kaum muslimin, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani. Yang ahlul haq, muslimin. Yang memiliki pemahaman radikalisme, ekstrim kanan Yahudi, ekstrim kiri orang-orang Nasrani. Mereka inilah yang menyimpang dari siratul mustaqim. Mereka inilah yang menyelisihi jalannya kaum muslimin, al-Yahud wa Nasara. Sehingga yang namanya orang-orang radikal dengan pemahaman-pemahaman radikalisme yang bertentangan dengan al-haq adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh para ulama, asal kekufuran mereka ialah punya ilmu enggak diamalkan. Orang Nasrani dikatakan balun, sesat. Katanya para ulama, akar penyimpangannya ialah beramal tanpa ilmu. Barakallahu fiikum. Mereka inilah yang dikatakan sebagai radikal. Orang-orang radikal yang punya pemahaman radikalisme. Kenapa? Dikarenakan pertentangan dengan siratul mustaqim, jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Paham tuh? Jangan dibalik. Jangan kemudian orang-orang yang di atas siratul mustaqim radikal, Islam garis keras. Itu artinya Anda menuding jalan Allah dan Rasulnya radikalisme. Kalau sampai muncul tudingan-tudingan semacam ini dengan tegas, itu tudingan berbau kufur. Hati-hati. Misalnya, siratul mustaqim yang menyimpang daripadanya adalah radikalisme. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Barakallahu. Itu antara muslimin dengan yang non-muslim. Tolong camkan baik-baik. Ini mukadimah yang harus dipahami baik-baik. Yang namanya gerakan radikalisme itu orang kafir. Dikarenakan mereka menyelisihi, keluar pertentangan dengan siratul mustaqim, jalannya Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun radikalisme dalam tubuhnya kaum muslimin adalah yang bertentangan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan firqah-firqah yang sesat. Anda perhatikan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sabdanya, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah, yaitu al jamaah. Dimanakan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama adalah ma ana alaihi yauma wa ashabi, yang namanya jamaah yang sesuai dengan bimbinganku pada hari ini, kata Rasul dan para sahabat. Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Ini yang dikatakan al-jamaah, ini yang selamat dari penyimpangan, selamat dari ancaman neraka. Sama dengan tadi, siratul mustaqim, jalannya Rasul, jalannya Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Firqah-firqah yang dikatakan sesat tadi, yang diancam dengan neraka tadi, yang pentolan-pentolannya 72 tadi, mereka lah yang dikatakan sebagai Islam radikalisme. Sekte-sekte radikal, paham-paham radikalisme yang mereka-mereka ini. Karena mereka inilah yang bertentangan langsung dengan prinsip Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Anda mencermati lagi ayat Allah Azza wa Jal disebutkan di Al-An'am 153. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Sesungguhnya ini kata Allah jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uh, ikuti dia. Allah mengatakan wala tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti subul, sebab akan menceraikan kalian dari jalannya Allah azza wajalla. As-subul, yang namanya subul dalam ayat ini ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, menyatakan as-subul al-bid'ah wasyubhat, jalan-jalan bid'ah dan syubhat-syubhat. Ini adalah firqah-firqah sesat yang 72 tadi yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Ayat ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam Mustadz Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Kata beliau, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasulullah alaihi wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Khattan mustaqima. Beliau mengatakan, hadza sabilullahil mustaqim. Yang lurus ini jalannya Allah yang mustaqim. Siratal mustaqim. Ini lurus. Disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskannya, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, ujungnya adalah surganya Allah. Alkitab, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanannya sekian banyak garis, sebelah kirinya sekian banyak garis. Yang lurus sebelah kanannya dibikin garis-garis yang cukup banyak, sebelah kiri juga demikian. Kata Rasul, wahadihi subul. Tapi wahadihi subul, yang sebelah kanan, sebelah kiri adalah subul tadi. Subul dimanakan oleh Mujahid apa ya? Al-bida'u wa syubuhat. Inilah yang namanya jalan bid'ah dan penyimpangan. Rasul menambahkan dalam sabdanya, wa 'ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan pada penghujung jalan-jalan yang pendek-pendek kecil kanan kiri tadi ada setan yang mengajak umat manusia masuk padanya. Dimanakan oleh para ulama una yang dimaukan dengan syaitan di sini adalah syaitanun minal ins, setan bangsa manusia. Dijabarkan lagi oleh sebagian ulama, ai ahlul bid'ah, ada setan dari kalangan ahlul bid'ah yang mengajak muslimin untuk masuk pada jalan kecil-kecil yang pendek-pendek. Lalu Rasul membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabil. Sangat jelas, sangat gamblang. Maka hanya ada satu yang namanya siratul mustaqim, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, Alkitab sudah dengan pemahaman para sahabat, siratul mustaqim. Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashab. Inilah yang namanya jamaah, inilah yang namanya ahlu sunnah, inilah yang namanya ahlu jamaah, inilah yang namanya ahlu sunnati wal jamaah, inilah yang namanya firqatun najiyah, inilah yang namanya taifah al-mansurah. Jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang kepingin selamat gabungnya di sini, fattabi'uh, kata Allah, ikuti. Sekali lagi, yang mengikuti jalur ini tidak dikatakan sebagai radikalisme, tapi dikatakan tamassuk bil haq, berpegang teguh dengan kebenaran, berislam dengan benar. Sebab ini jalannya Allah dan Rasulnya, ujungnya surganya Allah. Dan jelas dalam riwayat ini Rasulullah SAW mengklasifikasi jalan-jalan bid'ah, firqah-firqah yang sesat menjadi dua. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Radikalisme kanan, radikalisme kiri. Inilah yang dikatakan sebagai radikalisme. semua bentuk pemahaman, semua bentuk kelompok, semua bentuk golongan yang menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari firqah-firqah yang dikatakan Rasul, semua dalam neraka tadi. Yang dikatakan oleh Mujahid, al-bid'ah wa syubuhat. Bid'ah, bid'ah, dan pengkaburan dalam beragama. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Radikalisme kanan, radikalisme kiri. Dan ini faedah penting dari Rasulullah SAW. Yang namanya radikalisme dalam Islam tidak semuanya berbau-bau kekerasan. Saya ulang lagi ya. Dalam pandangan Islam yang namanya radikalisme yang menyimpang ini tidak semuanya beraroma kekerasan. Aroma yang halus-halus juga dikatakan radikalisme ketika yang halus-halus tadi itu bertentangan dengan prinsip Quran dan Sunnah. Maksud ada sih halus-halus kok berbeda dengan Quran dan Sunnah. Tadi contoh radikalisme yang ekstrim kanan dengan aroma-aroma yang keras diwakili oleh Khawarij, gerakan reaksioner pemberontak penguasa dari kalangan Khawarij, kaum teroris, kan terorisme yang memberontak penguasa, yang menghujat penguasa, yang mengkafirkan penguasa, yang melaksanakan amalia jihad melawan penguasa, melaksanakan bom-bom bunuh diri dan segala macamnya. Khawarij itu bukan dari Islam sama sekali. Mereka dikenal sebagai Islam garis keras, radikalisme kasar, menggunakan syiddah. Barakallahu fikum. Pertentangan dengan Islam dikarenakan pertentangan langsung dengan prinsip-prinsip Islam yang begitu mendasar. Mensikapi pemerintah bertentangan dengan prinsip Islam. Terkait dengan mengkafirkan orang lain, bertentangan dengan prinsip Islam. Terkait dengan masalah jihad, fisabilillah, bertentangan dengan fikih jihad yang Islam. Ini yang aroma-aroma darah ini, radikalisme yang ekstrim, yang keras. Jangan lupa ya ikhwan, antum harus memasukkan dalam kategori ini orang-orang Syiar Rafidhah. Jangan dikira mereka orang yang halus-halus, ya, mereka itu orang yang kasar-kasar, sangar-sangar. Mereka lebih kejam daripada kaum Khawarij. Sejarah berdarahnya orang-orang Syiah Rafidhah lebih kejam, lebih sadis daripada kaum Khawarij. Barakallahu fiik. Syiah Rafidhah ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kaum Khawarij. Syiah Rafidhah dalam sejarahnya, barakallahu fiik, mereka inilah yang meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah. Mengkhianati kaum muslimin. Sebelumnya mengkhianati cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Yang meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah. Taraklah pengkhianat bangsa pada masa itu. Dan yang lebih kejam lagi adalah sejarah mencatat pembantaian yang begitu sadis, yang begitu kejam terhadap jamaah haji yang sedang haji. Pembantaiannya dilakukan di pelataran tawaf di Masjidil Haram. Terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 317 Hijriah. Catat. Itu pelakunya adalah orang-orang Syiah Rafidhah Batiniyah. Ketika jemaah haji sedang bersiap-siap untuk ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, Yaum Tarwiyah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sekerombolan orang menghunuskan senjata masuk ke dalam Masjidil Haram di Matof, tempat tawafnya jemaah ketika ini. Langsung menghujamkan senjata mereka kepada mereka yang sedang tawaf. Orang yang sedang tawaf dibantai, dibunuh. Yang pada ketakutan lari semuanya menuju kepada Ka'bah. Bergelantungan di Ka'bah. Tanda meminta perlindungan. Dan dikubris, dihabiskan sama mereka. Tokohnya berdiri di samping Hajar Aswad. Sambil mengatakan, Anal Khalik, sayalah Khalik kalian. Anal ladhi umitu wa uhi. Aku yang mematikan dan menghidupkan kalian. Na'udzubillah. Kekufuran yang amat sangat nyata. Dibantai semua yang dari sana. pelataran tawaf ketika itu bersimbah darah. Mayat-mayat para jamaah atau calon jamaah haji numpuk di pelataran tawaf. Nah sampai sini. Sumur zam-zam dipenuhi oleh mereka dengan mayat-mayat tadi. Sehingga zam-zam sempat tersumbat oleh jasad-jasad yang berdarah yang mati tadi. Sekitar 1.500 orang mati dalam pelataran tawaf. 30.000 orang di luar Masjidil Haram, di gang-gang Mekah, mereka bantai. 30.000 orang. Dan 30.000 lagi yang lainnya, wanita, anak-anak, dijadikan sebagai tawanan. Hajar Aswad mereka curi, dibawa ke tempatnya mereka, dan selama 21 tahun tidak akan kembali, belum kembali. Sampai diupayakan oleh pemerintah Mekah untuk dikembalikan dengan mahar yang begitu mahal. Kembali. Sekitar 21 tahun. Haji ketika itu gagal. Dan tidak ada haji selama 21 tahun tadi. Itu rafi apa? Atau jangan merasa tenang dengan mereka-mereka ini. Lebih kejam daripada kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Kalau mereka sudah punya power, punya kekuatan, mereka akan membinasakan, akan membasmi kaum muslimin dengan begitu kejamnya, dengan begitu sadisnya, melebihi semua yang lain. Tidak bisa dilakukan oleh al-Yahud, wala Nasara, tidak ada yang mampu. Mereka mampu di situ. Mereka ini masuk dalam radikalisme yang kasar, yang keras tadi. Darulah itu. Nah, semuanya yang menanti nazakumullah, kalau pandangan salafun salih, semua orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, ujung-ujungnya adalah senjata. Itu pemahaman yang disampaikan oleh Abu Qilabah rahimahullah al-Jarmi, Abu Qilabah dari kalangan tabi'in, juga disampaikan oleh Ayyub as-Sikhtiyari dari kalangan tabi'in. Tidak ada seorang pun yang memiliki pemahaman yang menyimpang, melainkan ujungnya adalah pedang. Barakallahu. Dan itu juga sampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah. Semua bid'ah-bid'ah tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi menjerumuskan pelakunya. Dan semuanya menjerumuskan pelakunya kepada pedang. Kasar. Tapi ada yang nampak jelas. Ini radikalisme belok kanan. Radikalisme yang ekstrim dengan kekerasan. Radikalisme halus, tidak menyukai yang kasar-kasar, tidak menyukai yang aroma-aroma darah, halus-halus. Tapi mereka semua adalah radikalisme, pemahaman radikalisme dikarenakan ingat bertentangan dengan prinsip Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bertentangan dengan prinsipnya para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Menyelisihi sirat al-mustaqim tadi. Ekstrim kiri. Taraklah. Ekstrim kiri. Kalau mau dibikin contoh pada firqah-firqah masa lalu. Bisa untuk contohkan barakallahu fikum seperti sekte Murji'ah. Ini radikal. Sesat dalam pembahasan iman. Yang mengatakan iman itu cuma sekedar iling saja. Ini kufur dari kalangan Jahmiyah, Murji'ah Jahmiyah. Ada yang mengatakan yang namanya iman ucapan dengan lesan saja. Ada yang mengatakan dengan hati saja. Ada yang mengatakan ucapan lesan dan i'tiqad hati saja. Amal bukan termasuk iman. Semata-mata Anda mengucapkan dua kalimat syahadatain, khalas mukmin. Anda enggak sholat, ya enggak apa-apa, enggak sholat, enggak puasa, enggak apa. Bahkan ada yang mengatakan la yadhurru ma'al iman dzambu. Kalau sudah Anda mukmin, tidak akan membahayakan iman Anda semua dosa yang kamu lakukan. Mau syirik, mau bid'ah, mau zina, mau maling, mau korupsi, mau narkoba, semuanya labas kata mereka. Hah? Iman kamu masih utuh. Sesat atau menyimpang? Hah? Jelas penyimpangannya. Lalu kemana yang namanya amal soleh? Mana yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya itu? Meruntuhkan yang namanya syariah islaminya. Tapi ingat, mereka tidak suka dengan yang namanya perang-perangan. Tidak suka dengan yang namanya pemberontakan. dikenal sebagai kelompok yang halus. Tidak ada aroma-aroma darah. Tapi mereka juga dikatakan oleh Islam sebagai radikalisme yang belok kiri tadi. Ekstrim. Sesat dan menyimpang dengan aroma-aroma halus. Dikatakan pertentangan langsung dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Begitu pun terkait dengan sekte Jahmiyah, sekte Mu'tazilah, sekte Asy'ariyah yang menyimpang dalam perkara asma wa sifat. Halus. Jahmiyah menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Sehingga Jahmiyah meyakini Allah tidak ada. Menyimpang apa sesat? Mu'tazilah mengatakan Allah hanya punya nama tanpa sifat. Nama Allah hanya simbol, tidak mencerminkan atau mengandung sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini sama barakalakum dengan pemahaman yang pertama. Asy'ariyah hanya menetapkan satu sifat wajib bagi Allah, satu sifat mustahil yang ditiadakan dari Allah, dan 20 sifat wajib. Sifat jais. 20 sifat jais. Ini tersebar luas di kalangan kaum muslimin dan tidak ada yang merasa. Itu penyimpangan. Penyimpangan langsung dalam perkara nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki asma'ul husna. Ahlu sunnah meyakini masing-masing nama mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah. As-sifatul ula. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak sama dengan makhluk. Ini radikalisme. Tapi halus. Dikatakan sesat, dikatakan pertentangan langsung dengan prinsip Islam, akidah Islam, pertentangan dengan siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Dikatakan radikalisme ekstrem kiri. Dan itu aromanya halus-halus. Tidak ada aroma-aroma kekerasan dan segala macam. Radikalisme. Diteruskan apa cukup? Cukup ya? Cukup ya? Contoh yang paling akhir, radikalisme yang alus-alus jin tadi. Radikalisme itu jaringan Islam liberal, Islam Nusantara dengan makna yang mereka bawakan tadi, itu radikalisme langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan kebanyakannya pemahaman kufur barakallahu fikum. Tapi aromanya alus-alus, itu juga radikalisme. Maka kaidahnya, barakalakum, segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah Rasulullah SAW, baik di ekstrem kanan atau ekstrem kiri, itulah yang namanya paham radikalisme dalam kacamata Islam. Hati-hati Anda dari semua firqah-firqah tadi, baik yang aromanya keras atau aromanya halus-halus, yang bertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Kembali kepada satu jalur, siratul mustaqim, bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya, para sahabatnya, Alkitab, Sunnah Rasul dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabiin atau tabiin dalam semua aspek kehidupan kita, aqidah, ibadah, dakwah, akhlak, adab, muamalah, semuanya. Inilah yang namanya Islam yang benar, hak, dan barang siapa yang mengamalkannya, itu artinya dia berislam secara kafah, termasuk bil hak, dan bukan yang namanya radikalisme. Sehingga kacamatanya harus dibetulkan dulu, pemahamannya diluruskan dulu, supaya jangan sampai salah paham, salah paham dalam menyampaikan yang namanya radikalisme ini. Sehingga radikalisme ini ada kaitannya dengan liberalisme. Liberalisme satu bagian daripada radikalisme alus, dan yang menuding kaum muslimin radikalisme, liberalisme tadi itu, para kelas itu, dan antek-anteknya dari kalangan al-Yahud wa Nasar. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jam mereka di maghrib, kita istirahat sebentar, nanti pada maghrib teruskan kembali sampai isya insyaallah taala. Nabtaki ila huna, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.